بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فهمنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين. كان رجل atau mengharam ia akan yang halal dengan ijma'. Ni dia bahas apa ni, benda yang mengkufurkan, menjatuhkan kita dalam kufur melalui i'tiqad, melalui pegangan lah. Waktu musanya duduk bila mari sampai sini dia kata atau mengharam ia, yani i'tiqad ia bahawa haram. Itu makna itu mengharam, yani i'tiqad ia bahawa haram. Ia tu seorang itulah, seorang muslim itulah, seorang mukallaf. Mengharam ia yani i'tiqad ia bahawa haram. Ya i'tiqad ya pegang kata haram. Apa tu yang halal, akan yang halal. Benda tu tu yang halal, tapi dia i'tiqad kata haram benda tu. Jadi pegang kata haram, padahal benda tu halal. Halal tu dengan ijma' kat situ. Hadis ini halal-halal dengan ijma', dengan ijma' ulama. Ulama ijma' dah, ulama sepakat sebulat suara, bersatu pendapat, berseluruh nampak sekali dah, kata benda tu tu halal. Berarti benda halal yang ulama kilah tak apa lah. Ada ni kata setengah mazhab kata halal, mazhab ni kata haram. Itulah kata kalau kilah. Kalau kilah gitu kita etikah kata halal tak ada masalah. Tapi ni ijma' belaka dah, ulama ijma' dah, kata tu benda tu, benda tu benda halal. Tiba-tiba kita pergi etikah kata haram. Tiba misal seperti jual beli, waktu tu tak ada. Soreh dia lain lah. Fa'ahallallahu al-bay'a wa harram ar-riba. Tu yang menghalalkan baik jual beli tu yang halal. Jual beli tu Allah Taala menghalal. Tiba-tiba kata tak boleh jual beli ni haram, dipegal gitu. Juga kut wajib billah min zalik jatuh. Menafi ayat Quran. So situ. Tak boleh jual beli ni haram, tak boleh halal haram. Jadi itu soreh pula. Dan berkahwin. Pula dah. Atau pada jual beli. Seperti berkahwin. Berkahwin ke apa berkahwin? Kahwin ni ke apa? Ikut berkahwin tu lah. Kahwin ni bukan pakai selipar tu kacak tu tak. Tu kahwin ke? Tu kahwin ke? Tapi ni berkahwin sebab nikah. Nikah. Jadi ni kena kira lagi. Ni kena dobek sikit masalah berkahwin ni. Dobek kata lagu mana. Ini dengan tidak. Buat gini. Betul berkahwin tu. Ini dengan tidak dipandang. Ini dengan tidak dipandang kepada keadaan yang baru kedatangan. Yakni semata-mata pilih kepada di siri berkahwin. Adapun jika dipandang kepada keadaan yang baru kedatangan, maka akan berubah hukumnya mengikut keadaan itu seperti jika berkahwin akan membawa kepada zalim perempuan dan tidak boleh jagakan dia nisbah nafkah yang zahir atau yang batin. Maka itu haram hukumnya. Habis itu. Jadi berkahwin itu asal maknanya hukumnya haram, halal. Macam kita ni halal, hukumnya halal. Tiba-tiba kita pergi tahrim. Ha, tu tilis berdiri kahwin. Oh, tak boleh nikah kita ni. Kena duduk sampai mati, kena duduk soleh. Pergi kata harai lagu tu. Ha, waktu tu ni bawa kurang kumpul. Kenapa? Kerana semua ulama kata halal ni kau kahwin. Kau ni tinggal yang dilik pada diri. Diri benda baru datang marilah. Kalau dilik pada diri benda baru datang, dia mungkin hukum. Kalau kita nikah, aku ni, duit tak ada. Kalau ni tak ada duit lagi. Kalau, cuba kira. Kalau nikah, pak, kuasa zalim ke tina juga. So, kalau ni tak ada nikah, ni duit tak ada. Tak ada sekarang buk sekarang lah ni. Tak ada apa. Warga-warga pun tak ada. Kita tu minta orang lah duit. Kita sendiri pun tu minta orang makan nasi demo ya. Misalnya. Jadi kita sendiri, kita tahu diri raja ni. Kalau nikah, buat lagu mana pula. Nyanyi orang mana? Nyanyi orang mana? Lepas tu, nafkah zahir pun tak kuasa nak beri. Nafkah batin. Tak agak ni bagai. Ataupun kita kata, aku ni. Wah, kazah. Banyak karo. Tapi kalau nikah pak bawa kepada zalim, kan pula. Tekor tu harai lagi nikah. Harai lagi nikah. Ataupun ada juga dalam kitab tu ikhlas. Okay. Kalau kiranya kita nikah tu akan membawa kepada lupuk perdu yang lain. Ataupun lupuk benda yang lebih besar lagi, maka harai tekor tu nikah tu haram. Misalnya kita dari kampung ni, kita orang mengajak agama. Tapi bila dengan sebab nikah, kita terpaksa kena pergi kampung. Pindah pergi kepada kampung orang perempuan tu. Bawa kepada kurai tak ada orang yang ajak agama fardu ain di kampung ni. Harai nikah tiba tu. Tak boleh nikah lagi. Kena tunggu sampai kepada ada lagi kampung ni ada kemampuan untuk nak. Kalau tak ada kita susah kampung ni. Selerok bih. Lain pula. Lain. Ni nikah mata. Tak boleh juga. Kena kira ya. Ni nampak demo nikah hati. Ha, nampak demo Allah barakallah itu sana barakallah hati demo hanya di situ. Ai tak leh kena tengok keadaan. Tapi kalau macam pernah dah. Siaplah tengok pun tak leh dah. Tengok batu pun nampak ibu sudah benda. Tengok pong kayu pun nampak lubang tu jadi perasa ikut saya dah. Siapa aku tengok pong kayu. Tengok ni. Jadi weh dah. Saya naik palo. Orang-orang ni. Kekor tu tu jadi wajib pula. Wajib pula kena nikah tak lemu. Kalau tak nikah ni teruk lah. Tu lah kata. Ataupun gila. Wasa apa sih penyakit gila. Gila babi. Penyakit gila babi. Penyakit tu bomo kata kalau nikah ni gila ni kali. Maka nikah. Nikah. Nikah apa orang? Orang lah. Dia tak boleh. Waktu darurah ya tu. Nikah sebab darurah ya. Maka darurah ni tukar daru biqadariha. Dia kena sore. Nak nikah daru biqadariha. Tak boleh. Masa lo singa sebulak lah eh. Tak ada roh. Kira, tapi asal hukum nikah kahwin tu harlan, tapi kita pergi harre tu yang etika kata harre nikah. Tak boleh. Jadi berdosa lagi pula membawa kepada jatuh murtad tu. Alhamdulillah mizali. Gerah. Ada makruh, tengok lagi dalam hukum fiqh yang hukum siapa bahas dia. Ada makruh, ada haruh, ada harre, ada wajib. Wajib, ada sunat, sunat ke mana? Ada duit belanja. Sehat cukup beberapa badan. Ha, tika tu sunat. Kerana Nabi subuh. Manistafa aminkum al-bahar. Habis itu. Atau menafi ia akan wajib yang diijmokkan atas wajibnya. Atau menafi, ini menolak. Ia seorang mukallaf tu, dia menolak, dia menafi akan wajib, akan perkara yang wajib. Benda tu benda wajib. Tapi wajib yang diijmokkan atas wajibnya, wajib benda wajib tadi. Benda tu tu ulama ijmok dah. Tak ada siapa kilah kata benda tu wajib. Tiba-tiba kita pergi tolak benda tu kata tak wah, tak wajib. Maka jatuh murtad serta murta. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, cuba misal benda yang wajib yang diijmok kata wajib. Seperti sembahyang lima waktu. Ha, tu waktu tak ada siapa, mazhab mana pun. Kata sunat. Semayang lima waktu tu. Semua ijmak dah kata. Wajib dengan nah wa aqimus solah tu. Kalau gitu. Kita kata pun tak ada wajib wajib. Malah suku duk dia tu dah mulut tu. Dia duk kira. Ni duk gaya. Okay, tak wajib wajib. Ku tak wajib. Semayang atas ku sore tak wajib. Siapa mati wajib semayang. Usahwe tak wajib semaya. Pia kata tak wajib semaya. Usah pama kong dah. Usah pama kong dah. Usah pama kong. Banyak makong dah. Yang mesti. Gitu erak. Makong. Jadi makong tu. Jadi tak leh pula tu. Dosa yang tikut lagu tu dah. Allah. Muluk tu dah. Wajib-wajib lah. Maya. Maya tu orang tu orang kering agama, orang kuat agama, maya untuk orang kuat. Orang tak cek kuat agama, tak ada apa lah. Dah madah lah. Orang kapi tanya, ni tak semaya ke dek? Tak maya ke? Oh maya tu orang kuat tak apa lah. Kak, si, orang kuat tak apa lah. Jadi maya kita tak ada kuat, tak ada apa, tak ada maya ni. Jadi lah. Dan kau mulut tu mulut. Malah suku malah. Malah tu duk iya. Bi dosa kita dengan tu hai. Dosa pada fasik yang heret sampai ke dapat ke murtad tu kau si. Tu habis. Lima waktu tu. Adapun mayoriti tak ijmak kerana mazhab mazhab Hanafi dia kata wajib. Ada mazhab lain kata sunat muakkad dah. Tu lain ada pun semai lima waktu, mau selalai. Atau umpama satu rokok. Satu rokok. Satu kali rokok. Atau sujud. Daripada sembahyang lima waktu. Gitu. Semaya subuh. Ijmak kata dua rakaat. Kita tak asoyo. Itulah. Jadi. Ya semurtad juga. Semaya isya. Empat rakaat kita tiga. Jadi kita etika kata tiga. Aku rasa tiga. Rasa ke. Yo semaya malam juga. Jadi etika di lagu tu ingat malam. Ya gila ni. Tak takut ke lagi murtad teka tu. Bagi mati teka tu. Abadan abidin dah. Lain aku. Takut gitu. Satu rokok atau satu sujud daripadanya, daripada sembahyang. Habis itu, satu sujud. Habis. Ya semaya satu, rakaat dua kali sujud. Itu ada kali sujud je masalah. Satu pun nak ijmak belakang dah tu. Belakang dah tu. Ini jaga-jaga kita nak down kat ni lah. Jaga-jaga ni sujud ke sini. Semaya tu kadang-kadang tu. Dan seperti zakat. Atas pada sembahyang seperti zakat itu zakat ni, sadak zakat, ikutlah zakat apa zakat, sama ada zakat harta, zakat fitrah, itulah zakat, semua wajib. Maka kita kata tak wajib, tak wajib zakat. Itu murtad. Sebab tu Nabi Rasulullah meninggal dunia tu, banyak murtad pelik. Lepas Nabi meninggal dunia tu, tak usah bayar zakat. Ulak dah kata tak wajib. Wajib masa Nabi Muhammad je. Muhammad mati tak ada wajib lah. Tak bayar zakat. Banyak mana murtad lepas tu. Abu Bakar pula tu. Tubik berat. Berat dengan nama ni. Berat dengan pemurtad ni. Sebab tu Abu Hurairah kata, kalau tidak ada Abu Bakar, habislah agama Islam. Masa tu. Bila dah. Kerana bila Nabi Muhammad mati tu, seolah kata, orang Arab waktu tu pakat masing-masing dah. Eh, Muhammad tak ada ni. Ketua tak ada. Apa lagi? Abu Bakar tu pula bangun untuk nak pergi dengan mereka ni. Tu dia. Ada zakat. Dan puasa. Puasa bulan Ramadan tu lah. Yang ni puasa. Yang ni pada bulan Ramadan tu lah. Ada pun puasa lain tu. Tak ada wajib. Puasa. Yang ni puasa pada bulan Ramadan. Tak ada wajib. Katanya. Allah. Kok ringan-ringan tu pun ada. Tapi kok kata tak wajib pula tu. Tak wajib pula tu. Ni musafir nak pergi Alexander, nak Iskandariah. Boleh buat dia. Tak apa lah. Musafir buka. Tak apa lah waktu tu. Ya tu hari kemudah ya dah. Tapi ringan doa kenapa lah. Ringan doa kot lah. Padahal ada le kereta tu. Kereta aircon dah. Air sedap sejuk dah. Tak ada walahan tu. Tak apa lagi. Tak apa lagi. Pokoknya menafi wajib tu. Kita tak mahu. Tak wajib puasa. Kok tak puasa pun banyak. Kok rumah lah ni. Kalau rumah. Tanya kok klik tu dah lah ni. Learning warning dah. Kalau depan orang ramah pun warning nak isap opok. Dulu kalau nak isap opok. Nak makan minum ke pun. Lari tengah menang tu. Pergi menang tu. Tuk pasar angah tu. Pergi hutan tu. Jadi, pagar masuk dalam tu. Semua. Tapi lah ni, tak. Tak halus dah. Pagi-pagi beli air batu dah. Assalamualaikum, Kak. Batu lima kot, Kak. Panggil make up tu. Orang jual tu. Bang, pernah-pernah. Bawa lah beli air batu pagi-pagi. Air batu lima kot, Kak. Pagi-pagi tak bosok pun ni. Bukan. Begitu. Kepok tu, Kak. Kena mungkin tu pun ada kosong ni. Tu semua ha. Makau. Dia jual pun tu tu. Bek kot je berat. Kebuk kot tu. Teruk dah lah kot mu ni. Poso-poso ke woi. Boleh terah. Terah boleh suka. Terah ni. Apa? Terah nak gantung di mana? Terah nak gantung di apa lah poso. Ayah dia sekejap pula. Buat rumah ni teruk dah keadaan. Ustaz-ustaz ni lah nak kulit membina semula ni. Jangan membiarkan dia masa ni. Ustaz pula lari tak safe ada ko. Duduk luar. Tak cara lah. Tak boleh kot kena fikir untuk mengislah. Habis. Dan haji. Haji. Dan haji. Seperti haji. Jadi haji kali yang pertama tu lah. Haji kali yang pertama. Bagi yang kuasa tu kena kait. Adapun haji yang kedua, kali yang kedua tu sunat ya. Sunat ya. Ingkar haji kali yang pertama. Ingkar haji kali yang pertama bagi yang kuasa itu murtad. Adapun ingkar haji kali yang kedua tak apa. Tak jadi murtad. Kerana kali yang kedua bagi dia tu sunat. Bukan benda wajib. Tu dia. Habis. Ni ingkar dia. Tak ada wajib ni haji. Tu dia. Dan wuduk. Ada juga. Dan wuduk bagi umpama sembahyang. Wuduk. Sembahyang tu lah. Wuduk. Engkar wuduk. Bagi umpama sembahyang. Ya kecil lagu tu. Bagi. Soalnya kalau ibarat nak kata gini. Kalau misalnya jumpa gini. Dan wuduk bagi umpama sembahyang. Yakni wuduk bagi sembahyang dan umpamanya. Gitu. Namanya. Sebut bagi sembahyang dan umpamanya. Wuduk bagi sembahyang. Lepas tu ada apa lagi? Wuduk bagi apa lagi? Lain pada semayang. Wuduk bagi tawaf. Wuduk ke? wudu untuk menyentuhkan mushaf. Nak ada wudu juga. Ni dia kata, tak ada wajib li semaya, tak ada kena wudu. Tak ada wudu. Jaga-jaga lah ni. Tapi nak oyak kata, kena kekan taruh. Takut orang hidup pergi lah gitu. Jatuh. Tak pun, ya Allah, ni zalim. Dan wudu bagi umpama sembahyang. Jadi umpama tu kena tahu seperti tawaf dan menyentuh Al-Quran Allah. Kena kain oleh. Daripada tiap-tiap barang. Tu yang misal tu, yang bayar tu. Yang bayarnya yang nyata pada lapak umpama. Apa ada lagi ke barang yang seumpama sembahyang? Ada. Daripada tiap-tiap barang, tiap-tiap amalan yang terhenti, yang tergantung, sohnya, soh barang, soh amalan tu terhenti atas wudu. Tiap-tiap barang, tiap-tiap amalan yang terhenti sohnya, tergantung soh dia tu atas wudu. Banyak lagi lah. Bawah dan menyentuh ke air kita dah kata tadi. Habis itu. Lagi. Atau memperbuat wajib. Atau memperbuat wajib. Iyo seorang tu. Memperbuat wajib. Ya kecek lagi tu lah. Memperbuat wajib. Apa maksud memperbuat wajib? Etikot kata wajib. Tu memperbuat wajib. Memperbuat wajib jadi etikot kata wajib. Ya etikot kata wajib. Iyo seorang tu, mukallah tu. Etikot kata wajib. Akan barang yang tiada wajib dengan ijmuk. Barang tu tak wajib. Ulama ijmuk dah kata tak wajib. Tapi dia etikot kata wajib. Yalah kok. Tadi wajib dia kata tak wajib. Ni hok tak wajib dia kata wajib. Jadi tukar ke tu. Ulama ijmuk kata wajib, dia kata tak wajib. Ulama ijmuk kata tak wajib, dia kata wajib. Padanya, yang tiada wajib dengan ijmuk ulama. Misal, seperti sembahyang yang keenam. Seperti sembahyang yang keenam. Apa maksudnya sembahyang keenam? Yakni sembahyang yang lain daripada lima waktu tu. Maknanya itu. Yakni sembahyang yang lain daripada lima waktu. Lima waktu tu hak wajib. Adapun yang keenam, yang ketujuh, hak lain pada lima waktu tu tak wajib. Tiba-tiba yang etikot kata wajib. Siap juga. Siap juga. Tak ada jaga-jaga tu. Jaga-jaga lagu ni. Jadi alam kulihan dia terhenti atas benda ijmuk berlaku. Dia menafi ijmuk soal keluar banyak. Menafi benda hak ulama ijmuk tu dia jatuh murtad. Dengan sebab benda tu. Yang keenam bahaya dah. Sembahyang yang keenam yang iktikad ia. Mana yang ni sifat bagi sembahyang tu. Yang iktikad ia, ia seorang tadi iktikad akan wajib nyo sembahyang yang keenam tu. Yang iktikad kata wajib sembahyang tu. Wajib. Dia kata han fardu yang kena, fardu yang ketujuh. Yang fardu semula pula. Ombak tu di fardu. Habis. Boleh dah. Seperti wajib sembahyang lima waktu saja. Etikot akan wajibnya, wajib sembahyangnya ke enam tu wajib seperti wajib sembahyang lima waktu. Takluk malah. Mungkin misal apa tu seperti nak takluk pada wajib. Ya etikot kata wajib sembahyang ke enam tu wajib tu super dengan wajib sembahyang lima waktu dah. Hebat. Wajib seperti wajib sembahyang lima waktu. Hebat. Boleh. Habis itu. Masih macam yang pentingnya jaga molek akidah kita ni. Pegangnya kita tu jangan waring ngingin dengan buku ni. atau menafi ia seorang tu pula. Nafi pula banyak ni. Atau menafi ia ia seorang mukallaf tu, ia nafi, ia menolak, ia pergi kata dak akan sunat, menafi akan sunat. Menafi akan sunat. Sunat mana? Sunat yang disyarakkan dia akan sunat. Barang yang sunat, sunat yang disyarak, yang diperintah, yang disuruh akan dia akan sunat tu. Allah Ta'ala syarakkan akan sunat tu. Atau Rasulullah syarakkan akan sunat tu. Sunat tu tu, syarak letak kata sunat. Disyarak, yang disyarak, yang kalau misalnya. Sunat yang disyarakkan dia. Sunat yang diijmakkan atasnya, atas sunat tu. Sifat tak malam eh. Kita jauhi dulu dengan benda ni lah. Yang menafi akan sunat yang disyarakkan dia. Sunat yang diijmakkan atasnya, atas sunat tu. Ulama ijmak kata sunat benda tu. Tiba-tiba dia kata tak ada sunat dia. Tu siap-siap juga. Lagi juga. Lagi pula. Lagi yang maklum. Lagi sunat yang maklum. Daripada agama. Maklum daripada agama. Agama sudah maklum dah. Kata sunat. Maklum tu dengan darurah. Dengan darurah. Dengan cara masyhur. Dengan cara terlatah. Termasyhur. Tak ada kira orang tua, muda, ulama, orang awam pun tahu belakang kata benda tu sunat. Maklum dah. Tiba-tiba dia pergi nafi. Engkar kata benda tu tak ada sunat sekali. Ulama ijmak kata sunat tapi dia kata tak sunat. Jadi juga. Misal-misal. Seperti sunat rawatib. Sunat rawatib. Apa sunat rawatib? Sunat kapit waktu tu lah. Kapit waktu. Hari tu orang kata sunat kapit waktu tu. Jadi waktu ni ada kapit tu. Kapit ni. Ada kapit. Kapit dengan kapit waktu semuanya. Ada dulu, ada kerja. Ada setengah-setengah waktu pakai kapit dua. Setengah waktu jadi kapit sebelah. Ada. Yalah tak. Itu orang panggil. Sunat rawatib. Sunat rawatib. Qabliyah, ba'diyah, lepas zuhur ada qabliyah. Apa, lepas zuhur ada ba'diyah, belum zuhur ada qabliyah. Belum subuh ada qabliyah, lepas subuh tak ada. Yalah. Itu habis. Belum asar ada. Lepas asar tak ada. Katakanlah. Jadi sunat rawatib semua tu, dia kata tak ada sunat ni. Padahal ulama ijma kata sunat, dia kata tak sunat. Ikut kata, kata tak sunat. Pula dah. Apa tu dah? Etikot kata tak sunat. Ya, etikot kata apa? Wajib masalah. Tapi wajib ni semata-mata diri tu lah. Jangan tilik kepada keadaan lah. Lama kata jenazah masalah. Jenazah kata, lillahi aliyah. Kalau aku dapat benda ni, aku nak semaya sunat subuh. Maka sunat subuh tu diwajib atari. Ya, etikot kata wajib tak? Pohok tu. Kerana banding kepada nazah. Tapi tilik kepada diri sunat subuh tu, dia sunat. Ijmak kata sunat. Ijmak sunat. Tiba-tiba ya. Pergi kata tak sunat. Masalah. Dia tolak benda tu. Rawatib bagi sembahyang yang maktubah. Sunat rawatib bagi sembahyang yang maktubah. Sembahyang fardu. Maktubah ni sembahyang yang fardukan dia. Maknanya gitu. Sunat rawatib. Dan seperti sunat hari raya. Tak banyak hari dah ni. Seperti sunat hari raya. Seperti sembahyang. Maka sunat hari raya pun dah. Sembahyang sunat hari raya. Hari raya Idulfitri, hari Adha. Sunat tu. Tapi yang tu tak ada sunat ni. Tak ada sunat sekali. Tak boleh. Malah mayat kumung lah tu. Tapi yang etikot ikut kursi. Benda tu sunat. Ulama ijmak kata sunat lah. Ada juga orang tak tumbuk semaya weh. Ada. Ya semalam waktu sedap. Tidur lagi. Walik ke orang tu. Sposo dia tu. Tak hidup, tak ada roh. Pokok yang poso tak tak tak atau tak poso langsung. Pok ni ni walik ke malam nak tumbuk. Ya waktu tak ada pol. Hari raya jadi kegembiraan bagi orang poso biasanya. Gembira ke waktu. Kalau tak waktu yang waktu tak gemar ni. Tak gemar. Tapi arak ni tak gemar. Arak ni. Ya waktu tapi tak gemar atau isak yurak. Rong rong rong ni. kita lagi poso oleh kita ni maka sore-sore yang ni sokok tak sokok aduh jatuh dah jadi macam-macam arah apa biasa lagi cuma tak nak karepo udah-udah dia berumur kita yang ni Allah Allah Allah ingat gua lah masing-masing dah budak-budak pagi ngomong-ngomong duk minta duit dah ah okey duit orang sini dah jadi jabir ada masing-masing dah okey baik tu kena ada cedek gitu. Boleh. Lepas tu pakat itu dia hari boleh 20 lah. Boleh apa? Boleh satu. Gitu. Budak-budak. Kadang S ni dia suka pula rumah. Rumah pula. Ha, buat tu pak tu pak. Ha, buat tu bawa ni. Macam-macam lah. Ha, tapi dalam hal tu ya. Ada setengah-setengah kampung ni tak gemana. Lepas maya pakai sudah klik. Senyap. Macam-macam. Ada juga kampung macam tu. Tapi raya kat rumah lo ni tak ada anak dah kos hari, kos tahun kau kurai dah. Tak gemar lah. Kos tahun kau kurai dah sepuluh dulu. Orang okay, punya ni masing-masing ada kelasi, balok, ku, macam-macam. Tebok pun tebok je lah, jangan lah balok gini, kena balok gini. Itu ya. Di masa klik lah. Tak leh, bokeh tak salih ni. Raya tak ada arti ni. Tapi arah je kot. Tengok, nanti boleh tengok lah. Yang boleh tengok ni. Yes, so, dia makan syai. Dia tak nak maki ke apa. Dia tak diurat. Biar kita ni gaduh lagi semua, ya. Ya, Zah. Dia. Dah. Ha, tak apa lah. Tapi yang etikok tu. Etikok kata. Sunat je pakai. Tapi sunat mu'akad tu. Sunat-sunat pun mu'akad. Habis. Sunat hari raya. Sunat hari raya. Semaya sunat hari raya. Atau cita-cita ia atas kubur. Allah. Wa'ayyadzubillah. Cita-cita. Berharap-harap. Cita-cita hati. Atas kubur. Atas jadi kubur. Nak jadi kubur. Bila? Cita-cita jadi kubur tu. Pada masa lagi akan datang. Pada masa lagi akan datang. Oh tu. Faham tak? Faham tak? Kalau dia faham ni, masa kena jadi kufur dia boleh tahu. Kena kufur boleh tahu. Boleh sahaja rasa bagaimana. Nak hidup kampung ke kafe ni, masa kena kufur boleh tahu yang mudah. Mudah nak duduk. Niat nak kufur kalau dia faham jatuh dah itu. Menek tu tu kufur dah. Tak nanti sarpe apa kamu boleh kupur lah dah munak. Tak boleh nak azan yang ada kupur. Nampak duk kecek dengan budak siye, kecek siye. Budak siye lah, budak tu kafe lah. Tino kafe rock. Jangan budak tu, juru budak tu. Kalau kira dengan, apa nama, kira dengan Jamaluha, Nasabuha, Maluha, cukup lekat sahaja Inuha. Ada. Jangan cukup. Kecek dengan dia. Siapa kepada. Eh gila. Siapa ke tahap kata. Tak apa. Kalau dia tak boleh masuk. Beja masuk dia. Beja masuk duduk dengan dia. Siapa tahap tu. Niat tak jadi. Masa depan jatuh hari tu. Hari dah. Kupur. Tak boleh niat untuk jadi kupur. Tak boleh. Iman ni tak terima. Terputus. Walaupun putus masa depan. Tapi putus lah. Kita kerap ni. Tali. Tali harap panjang ke depan tu. Kita tak nak kerak sini, kita kerak buat nung. Nung juga. Hak ni pun. Dia kerak hak nung dah, hak ni punya putus. Dia hak tulah. Email dia kena terik sama. Sejak di awal sampai akhir kena terik sama. Tiba-tiba kita kerak di depan juga. Hak ni pun. Putus dia sendiri. Dia tak boleh, dia kena terik sama email. Dia kena ada dia kena berhubung, tak boleh putus-putus. Ha, tak boleh. Ini aku pun. Tulis sikit betul masa Allah. Lagi akan datang tu. Yakni sekalipun dia tidak menentukan jenis-jenis kufur. Sekalipun dia tidak menentukan. Sekalipun dia tidak menentukan jenis-jenis kufur. Allah. Not kufur ya. Tak ada jenis kata jenis kufur mesti mana. Kufur rupa mana tak ada kira. Tu. Mereka itu cah ke, misalnya, aku apa ni masa nak jadi tok cah, masuk tok cah boleh setahun. Dah, dia tengok royal, tengok royal tu nampak je omel weh tok cah duduk. Senang nampak eh, tok jadi tok cah apa boleh setahun. Niat jadi tok cah, jadi tok cah lalu dah begitu. Cah lalu dah. Jadi kot tu. Petra jadi Nasrani boleh setahun. Jadi. Jadi. Setelah jadi Hindu boleh. Boleh sebulan. Jadi dah lalu dah. Tak boleh. Cita-cita tak boleh. Masalah kuku tak boleh cita-cita. Tak boleh. Pada masa lagi akan datang. Dan jikalau masa yang jauh sekalipun. Masa yang jauh lagi sekalipun. Tak boleh. Jatuh kufur. Seperti satu tahun misalnya. Jadi tahun hadapan aku akan jadi kufur. Masalah. Tahun hadapan aku akan jadi kafir. Sebab tu bahaya tu. Perempuan yang kafirah bila dia masuk Islam mengikut suami dia. Semata-mata abel. Dia bukan kata cinta agama pun sangat. Dia masuk turut tok laki dia. Tapi dah leha dengan tok laki dia fikir dah kata. Kalau tok laki aku tak ada aku nak selik dia sebab sedia. Cita-cita hok tu jatuh dah tina tu. Jatuh dah. Alim mai, bak ni. Tu jadi tunggu, abel tak ada pak, abel kena pergi masuk go. Nego hubak. Tu. Nego hubak. Masuk go. Adik pun nak ada duk pia dah, nampak duk orang tua pun tak lah mana dah, anak pun tak ada lagi. Pakai klip lah lukah. Ha tu tanda kata email tak ada lagi tu. Tak agak. Ha, kalau ada anak dah ada pakai walk gift sekali anak. Perut dah oh, susah lagi kita. Tak menjawab. Ha yang. Ingat boleh weh. Masuk lah kubur. Ha ni berlaku ni. Ha ni ada. Ada berlaku aku ni. Niat nak jadi. Tak bangga ke dengan biji email yang saya beri. Mujur cakap dah celak mata pak tu nampak orang pakai pia putih tu mujur dah. Subek berlubai pak muah tu musik Allah buat Allah buat orang berbelinga tu dah mujur tak cakap dah tu. Tak cukup tanya mak tu lagi baca nak pergi. Ya masya Allah juga kita duduk dalam negeri kafir ni. Kau tu kafir duduk asuh hui-hui. Asuh hui nampak kebakir dia, kebakir dia. Okay. Budak orang kita pun nampak molek lek nunggu kau. Molek lek dia nampak susah pula orang rumah. Dia kosong pun banyak perkara. Eh, baik di kafe. Banyak retina dia kena. Turut tangan. Turut askar lagi. Nampak tangan yang banyak sikit. Banyak kot lampang. Kot lo boleh pergi tengok. Tengok. Tak kena pakai pihak. Pakai keluar. Bagi kita nak buat gitu. Banyak. Buat tanya di kampung. Saya orang itu lekat. Ada kan kampung orang lalu dah. Oh, tu. Islam lah. Ni sini kau mi Islam. No, Islam. Kon song kon nan banan Islam, banan Islam. Masuk rumah tu tak royak atau yang Islam. Tak royak. Kecik siyen ni kita. Jadi. Susuk tu, ya ni royak juga. Teruk dah ni. Banyak. Bokep. Dia mau cek dulu ni. Beratus-ratus dah. Anak dah harga dia teruk tangan. Tu askar gitu. Jaga malak kau buat orang ngajak agama ni. Kufu eh. Allah Akbar. Apalah. Maka kufur ia sekarang itu juga. Oh jadi dah tu dah. Maka kufur ia. Jadi kafir ia sekarang itu juga. Jadi pada masa itu selalu. Pada masa tu selalu tak. Tak ada nanti terpeh. Tak ada nanti terpeh. Bukan masa tu jadi halal. Tu hewi halal. Allah Akbar. Tak kalau pergi mati selalu tu lagu mana? Poli di na pihak abadah dah. Allah Akbar. Ingat malah tu. Sebab apa kata kufur sekarang itu juga. Ilak pada kufur ia sekarang itu juga. Sebab apa boleh kata kufur selalu? Kerana iman itu tiada ada ia malaikat berkekalan. Itu iman. Kek iman. Maka kerana iman itu tiada ia, tiada hasil dia, tiada terjadi dia. Malaikat berkekalan, malaikat dengan cara berterusan. Kenapa cara berterusan? Berkekalan, berterusan. Iman tak ada putus-putus. Iman kena berterusan. Baiklah. Kalau pergi kerak di sana, putus di sini juga. Kalau iman dia akan berterusan. Tak boleh. Iman kena tahu iman. Habis itu malaikat berkekalan, jadi malaikat dengan cara berterusan, berpanjangan, tak nak berputu-putu, tidak berputu-putu dah. Dan kerana ilat yang kedua, sebab apa boleh kufur itu tu, boleh kata kufur tu sekarang selalu. Tadi alasannya boleh kata kufur selalu tu kerana iman itu dia tak ada dia tak berputu-putu, dia kena berkekalan dan berterusan. Dah. Yang kedua dan kerana bahawasanya redha ia seorang itu, puas hati ia seorang tu akan kufur dirinya, diri seorang. Ia puas hati dengan kufur dia. Maka kaedah kita ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur jadi kufur, redha dengan maksiat jadi maksiat. Benda maksiat tak boleh redha. Walaupun mulut tak kata apa, walaupun tangan tak boleh tegah apa, hati yang redha dengan maksiat. Sehingga kita buat maksiat pun tak boleh redha dengan maksiat kita buat. Tak boleh. Kucuri tak boleh hacuri pun. Dah curi pun bukan redha tu dengan kita. Ya Allah, ya Tuhan ku, aku ni tak ada duit semua dah ni. Oh, terpaksa. Terpaksa kena mohon. Nampak iPhone dia tiga. Curi lagi orang. Okay. Curi ni jangan jauh, curi ni. Bila dia jauh dah, dia nak jadi pula. Nak tengok orang tak boleh. Kalau orang tak boleh, Tuhan akan letak oleh hati dia. Nak tengok bagaimana orang tak boleh. Tengok paksa nak ambil. Ada tu pakis orang. Okay. Ada. Laki seorang yang korang alam. Dia satu nyakit ke. Nyakit. Belak ke nyakit dia. Nyakit macam dia nak tengok balik orang tak boleh. Kalau dia lalu tu selipar orang ni. Penuh tak mahu nak selipar. Selipar mahu nak molek lah. Tapi budak tu tak cukup mana je. Budak tu. Dia tengok lalu di depan mana orang. Nampak sabung. Cak molek-molek. Nampak apa. Apa nampak shampoo apa penuh mak bau tak leh, tak leh tengok nami tak akan polis penuh selipar atau mana ya kain buat jemur-jemur yang ni nami baju-baju malah tapi suara dah leh tak milah apa tak ambil dua dah leh we ada jenis tapi tak ada lagi dia tapak kaki pecah we tahu tu mimi. Bagi tengok setelah orang itu penuh lipat susung. Dia tak akal. Dia tak akal. Dia tak guna lipat itu. Pesen jenis nak tengok orang tak boleh. Tadi tak habis, tak boleh ajar. Tak boleh ajar curi. Dia akan dicuri. Maksiat dia tak boleh ajar. Sepas zina, tak boleh ajar. Kalau ajar nak zina semua. Minum arak tak boleh ajar. Kalau ajar nak jadi minum semua. Jenis maksiat. Kecek dengan pinuh tak boleh ajar. Kalau jangan kecek sama. Haa. Tapi nak tu tak boleh. Tak boleh. Jom. Pasal tak kena. Tak kena. Haa. Satu hari tak boleh kecek pun. Tak sedap. Tak sedap. Dia rasa putu tak ada garis. Sepuluh lap tak ada garis. Bubur tak ada takar. Rasa baik tu. Haa. Lalu tu dia kena ada juga pun. Haa. Ini tak boleh. Tak boleh pun. Redha bin maksiat, maksiat. Redha bin kufrun, kufrun. Sebab tu, tu imeh. Bila orang masuk, nak masuk Islam. Tu khotib, ada ulama kata. Tu khotib duk baca khutbah. Duk baca khutbah. Lepas tu ada orang masuk dalam masjid. Aku nak masuk Islam. Orang kafir tu. Khotib, aku nak masuk Islam. Khotib tu tak hadu. Dia tu, kalu, macam tempat masjidah ni. kufur qatil. Sebab redha wi seorang tu berkekalan dalam kufur walaupun semenek jatuh kufur. Belakang lu delu tu tak boleh. Dia masuk Islam selalu kena. Nak buat gapo-gapo tak boleh, kena berhenti masuk Islam dia dulu. Mengucap kelima syahadah dia dulu. Jangan redha dengan kufur walaupun semenek. Tak boleh. Kerana redha dengan kufur dia kena dulu. Jaga malah. Dia dulu. Kari-kari dia malam ni dah. Tak lupa tak lupa ni ada kerja sikit. Nak buat Islam ya? Tak pun malam ni malam ni. Buat takal sikit dulu. Buat buat tu pula. Tak boleh, tak boleh. Redha bil kufri kufrun. Maka ni dia redha kufur diri dia. Kufur juga dia. Kufur dengan diri dia. Wa niyazubillah min zalik. Dan redha manusia daripada kufur dirinya itu kufur. Itu yang ayat tu. Dan redha manusia. Jadi redha oleh seorang. Dan redha sok manusia. Jadi redha oleh seorang. Daripada kufur dirinya, diri seorang manusia tu. Ya redha kata kufur atas diri dia. Itu kufur. Jadi kufur. Dengan tiada khilaf. Tak ada siapa khilaf dah. Tak boleh. Bak-bak ni tak boleh main. Tak boleh main. Redha dengan maksiat hinggalah no. Kurang-kurang ni tak jatuh kupu. Ni lah dengan kupu. Habis kita. Ada? Tak boleh. So. Atau cita-cita ia seorang tu. Cita-cita hati. Atas memperbuatkan suatu. Hati rasa nak buat akan suatu. Atas memperbuatkan, mengerjakan sesuatu. Suatu pekerjaan. Cita-cita hati rasa nak buat sesuatu daripada sekalian barang yang tersebut itu. Tak ada buat lagi tapi nak buat. Itu pun tak boleh. Barang yang tersebut mana? Barang yang tersebut, yakni yang tersebut daripada mula-mula bagai yang pertama tu. Barang yang tersebut, jadi yang tersebut daripada mula-mula bagai yang pertama. Ini untuk cakap bagai pertama ya, itulah kufur dengan sebab etikot. Heran. Maka ni nak buat misalnya ke apa? Aku nak sikit lagi. Masa sekarang ni tak apa lagi lah tahun ni. Tapi tahun depan aku akan mengharamkan barang yang sudah halal. Tak boleh lah. Barang itu halal tapi aku akan mengharam tahun depan. Minggu depan. Kagak tak apa lah, aku semayah dulu, semayah kerana semayah wajib. Tapi memang depan aku akan kata semayah tu tak wajib. Jadi selalu dah. Jadi selalu hari tu selalu dah. Tak nanti memang depan hari ini selalu dah. Kerana dia niat untuk nak membuat. Faham eh? Dan perbuatkan suatu daripada sekalian barang yang tersebut itu. Misal sikit binapa. Seperti bahawa azam ia seorang tu. Azam hati. Hati dia tu nak. Ingin. Azam dia. Ia seorang tu. Ingin ia seorang tu. Nak ia seorang tu. Atas syok. Atas ragu-ragu. Pada wujud zat Allah Ta'ala. Pada ada zat Allah Ta'ala. Ni hati juga. Lo ni aku yakin dengan Tuhan. Tapi sikit lagi. Tak tahulah. Sikit lagi aku nak syok kat WhatsApp kali. Sekarang ni sekarang lah ni tu jadi yakin. Tapi rasanya lepas pada mengaji ni rasa nak syok tu pula, rasa nak tak leh dah. Tak leh juga dah. Jadi juga jatuh murtad tu wal iyad billah min zalik. Allah, banyak perkara ni dah. Kita kalau tak mengaji ke dia, tak terkawal jaga ni. Singa-singa benda ni. Wal iyazabilah. Musanya pakai pelindung dulu. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala lah daripada syok pada wujud zat Allah Ta'ala tu. Minta lah berlindung. Atau pada Rasulnya, Rasul bagi Allah. Ini atas pada wujud zat. Jadi azam ia atas syok pada Rasulnya, Rasul bagi Allah Ta'ala. Loh ni aku duk pergi Nabi Muhammad lagi, tapi sikit lagi beliau di tak yakin dah dengan Nabi Muhammad. Ha. Bye. Jadi, loh ni Nabi Muhammad tu Nabi lah. Tapi sikit lagi tak tahu. Sikit lagi boleh adik aku tak nak cerak dengan dia. Boleh adik aku tak yakin pula dengan dia. Boleh adik. Ha, tak boleh juga. Dah? Tak boleh tu. Allahu Akbar. Macam-macam. Atau Quran. Yalah juga. Atau pada Rasul. Jadi pada Quran. Quran ni. Learning tak apalah. Benar. Boleh ya di Quran harfah ni tak akan jadi kebenaran dah. Ha, pula. Quran ni bukan kata benda benar sok semua ni. Tahun ni tak apalah cukup 30 juz boleh ya di habis satu Quran ni orang pakai ubah harfah 10 harfah ni. 10 tahun lagi Quran boleh ya di diubahkan dan ditahrifkan boleh ya di. Maku tak ada pergi mana, pergi begini, sudah lah. Pada pair, boleh jadi. Yang main. Kro'e tu yang tetap jago sampai kiamat. Tu yang akan jago sampai kiamat. Tu habis. Dah? Atau syok iyo syok pula dah. Atau syak iyo. Syak iyo. Atau syak. Apa syak? Ragu-ragu hati. Wawih-wawih. I-ah-i-ah. Itu syak. Oh. I-ah-i-ah-iyo. Seorang kalah tu. Pada memperbuatkan suatu daripada barang yang tersebut itu. Yelah juga. Syok pada memperbuatkan. Kita ni kadang-kadang kalau tak tulis ni pun supaya juga dia mau nak baca ni. Yo, orang ni selit-selit juga kadang-kadang. Kita orang dulu, kita turah. Lepas tu orang dulu suka cek rupa bentuk tu. Kita orang baru ni kadang-kadang tak cek uslub ni lah. Tapi kena pahit uslub dia mau tulis. Cara-cara susunan dia. Habis. Atau syok ia, ragu-ragu hati ia pada memperbuatkan, maksud memperbuat sini pada etikotkan. Ragu-ragu pada mengetikotkan. Muka kita duk kecek bak etikot lagi ni kan. Dan. Syok ia seorang tu pada memperbuatkan, pada mengetikotkan suatu, mengetikot akan suatu daripada barang yang tersebut itu. Apa makna barang tersebut? Yakni tulis betul barang yang tersebut. Yakni barang yang membawa kepada kufur seorang. Itu barang yang tersebut. Yakni barang yang membawa kepada kufur seorang. Nah, habis itu. Itu. Ya syok. Ini nanti musanya nak oyak. Lagu mana rupa? Mana ke rupa syok pada mengetikotkan suatu barang yang tersebut? Misalnya ini rupa dia, rupa syok. Adakah perbuat ia akan dia atau tiada? Yang kata. Adakah perbuat ia? Adakah buat ia? Ia seorang tu akan dia akan suatu daripada barang yang tersebut? Adakah perbuat ia seorang tu akan dia akan barang yang tersebut? Itulah. Atau tiada buat. Tulis betul tu. Betul perbuat atau tiada. Tulis itu. Maksud gini. berbuat ia akan dia atau tiada, yakni adakah aku akan murtad atau tidak murtad. Jadi adakah aku akan murtad atau tiada murtad? Aku nak murtad ke tak? Ha, tu orang panggil syok juga tu pada nak perbuatkan akan suatu barang yang tersebut. Adakah aku perbuat akan dia atau tiada? Aku nak menjadi murtad ke? Aku tak sihat. Tak boleh. Tak boleh. Jadi murtad ke tak? Tak boleh. Maka kufur sekarang itu juga. Maka jadi kufur pada sekarang itu juga. Pada waktu selalu dah. Pada waktu tu selalu dah. Pada ketika tu selalu. Wa niyazubillah min zalik. Satu lagi tak boleh. Orang panggil ragu-ragu akan iman kita sendiri. Tak boleh. Aku ni iman ke? Orang mu'min ke kafir ni aku? Siap aku ni. Duduk gini ni mu'min ke kafir. Jatuh selalu. Tak boleh seseorang itu ragu-ragu tentang iman dia. Dia kena yakin kata aku ni iman dengan Allah Ta'ala. Satu-satu. Tak boleh, tak boleh ragu dengan iman. Aku ni orang Islam ke kafir? Aku ni anak orang Islam ke anak orang kafir? Ha, dia duduk dulu lah. Imekku ni. Siap lah. Aku ni kafir ke Islam? Aku ni orang kafir berkali. Imekku ni nikah dengan ayah aku itu. Sok dong. Ha, pulak dah. Ha. La ilaha illallah. Jadi macam-macam. Aku ingat kata mak aku tak nak mengaji. Ya aku pun tak nak mengaji. Akidah ni betul dong. Mak aku tu, Allah masa ke, nampak muka mak kina dah minum. Jadi mari, aku ni kafir ke Islam, kira. Ha, jadi mari itu. Ragu kata aku anak siapa tu lebih baik. Aku ni anak pia aku. Anak ayah aku bedok. Hak tu lebih baik pada ragu kata aku ni kafir ke Islam. Aku ni yang memukul tak meh sikit buat dengan ayah ni. Tengok mek pun putih. Ayah pun putih kan aku hitam manis. Tengok tok pun. Tok pun putih lakar tapi gitar aku ni. Mari mana ni eh? Anak pia. Ragu kata kia pok tu lebih baik. Pada ragu kata aku ni imej ke Islam. Aku ni Muslim ke kafir. Tak ada arti, tak ada pedang hidup ragu-ragu buat tu. Bimen suku perek. Bimen takut jatuh tu. Suku bukan ragu tentang diri. Seperti nak Umar. Dia ragu bimen tu. Bila Rasulullah bila kelip berapa perangai kan? Masa satu peperangan tu dalam Madinah semua tu ada ahli hak munafik. Wapak orang. Nabi tak cerita nama munafik ke siapa melekeh kepada Huzaifah ya. Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah ni sahabat Nabi. Orang panggil mata gelak Rasulullah. Kelari dia mata gelak Nabi. Huzaifah seorang yang Nabi wayak. Hei Huzaifah mengingat rumah tu munafik. Morning munafik. Musa wayak pia. Tahu kerama dengan dia. Motor tu yellow ke. Morning yellow ke. Dalam Marina. Dia Huzaifah. Tu mari semaya tak ni. Yellow. Like aku. Tu. Waktu munafik. Huzaifah seorang yang tahu. Dan sahabat semua tahu kata. Huzaifah tahu seorang. Orang lain tak tahu. Siapa Abu Bakar tak tahu. Nabi tak cerita kepada Abu Bakar atau kepada Umar. Tak ada siapa dia tahu kata. Siapa tu munafik. Lepas tu bila Rasulullah meninggal dunia tu bimel belakang siaklah puak siapa Sina Umar tu duduk tak kena takut-takut dia tu ada nama lah dia tu Sina Umar takut aku ni ada nama gendak lah nama aku ada tu siap aku bimel takut jadi nama dia ada juga dalam banci apa dalam Senarai nama orang salah. Senarai munafik. aku ada. Sejak Umar tu tak kenal ke. Pasal ketemu Huzaifah. Aku nak jumpa Huzaifah. Lepas tu, bila satu hari masuk ketemu Huzaifah, aku tak kenal. Ya Huzaifah, aku nak tanya, so aku ada satu hajat kepadamu. Harap-harap memboleh tunai hajat aku. Satu soalan je aku tak tanya lain daripada tu dah. Apa sen? Oi, apa Umar? Adakah aku ni termasuk dalam golongan munafik tu? Bimai. Bukan ragu dengan iman sekarang tu. Tapi takut ada nama dalam tu. Nama pun ada tak? Takut dia mau banci naik banci eh. Aku khabar-khabar duduk atas sedah. Nama naik tu tak tahu apa lagi khabar-khabar perang. Haa, mari likung macam tu. Haa, tak tahu. Lalu tu, tanya Huzaifah tu dia. Huzaifah kata, engkau terlepas. Dan, aku akan khabar kepada engkau seorang je. Lepas padamu, aku tak akan cerita kepada siapa lagi. Ini rahsia Rasulullah. Lepas tu, Huzaifah tak tahu. Ikut dulu. Ya nak Umar tanya. Alhamdulillah. Bila aku lepas, Alhamdulillah. Baik. Kalau bila aku lepas. Terima kasih, Huzaifah. Lepas tu, nak soal lagi ya. Soal lagi. Royak ke aku boleh tak? Pior tak pun apa yang mana. Mana tak? Royak ke aku? Royak. Aku nak kira. Umar je tak boleh. Aku nak kira. Huzaifah kata, Rasio, aku antara aku dengan Rasulullah. Aku akan royak kepada engkau seorang dan kemudian daripada engkau aku tak akan cerita kepada siapa lagi. Umar kata apa? Lepas pada tu Sayyidina Umar tiap-tiap kali solat jenazah, tiap-tiap kali jenazah datang kepada Masjid Nabawi untuk disembahyang, Sayyidina Umar tak akan sembahyang setelah paling tengok di belakang dulu ataukah Huzaifah menyaksikan mayat itu. Kalau Huzaifah ada sekali, berarti Alhamdulillah, banyak ini adalah orang yang mukmin. Tapi kalau Huzaifah tak ada, itu menunjuk kata banyak itu adalah seorang munafik yang tak akan sembahyang atasnya. Haa, tengok. Dah tutup dah nak buat. Itu. Karena bila kita nyata kata munafik, ya tak boleh. Tapi kita tak tahu dalam hati dia tu sabit bina atas. Atas zahir tu. Pakat semaya berlaku. Tapi dia kita nyata. Maka tak boleh kita semaya atas dia. Kita tahu kata orang ni kufur juga. Ni duk nampak duk masuk lewat semua tu kufur. Tapi masuk duk dia sejik. Wak itu ya. Kita tahu yang seorang yang tahu. Dalam kampung kita. Orang lain dia kata Islam. Tapi yang ni tu wak pura-pura Islam ya. Kita seorang. Harai semaya atas dia. Kalau orang semaya pun belah. Kawan nak malah nak yoyak. Malah nak kecek langit. Tapi kalau kita ni harai atas semaya atas dia. Kerana tu munafik. Boleh? Habis itu. Hak tu tak puas. Bukan ragu hak tu. Hak tu jadi rasa bimeh. Takut ada nama. Bukan tak. Ya aku ni kesiaplah. Munafik dia. Tak. Hak ni aku ni Islam ke kafir. Jangan jadi malah gitu lalu semua dia pergi rumah Allah, kosong di malah ni. Ku ni kufur ke meh. Jadi. Ku ni selek ke kafe. Semua Allah lakon. Ngaji pun jadi malah ni. Pasal nak kulit mata ni. Misal. Ngaji pun jadi malah. Ada pegang kitab pun jadi rasa. Kitab 2, 3, 4 muka je lah. Tak ada berat mana ni. Kerana jiwa Allah itu, siaplah kupur ke? Misalnya. Itu tak boleh. Itu habis. Allahu Akbar. Lagi sikit. Lepas tu. Maka kufur sekarang itu jua. Sebab apa kufur sekarang itu jua? Kerana menafinya. Nyosok yang tersebut tu. Menafi. Tu akan Islam, menafi akan Islam, maksudnya menafi akan keadaan seorang itu jadi Muslim, mana gitu. Menafi akan Islam, yakni menafi akan keadaan seorang itu jadi Muslim. Menafi akan keadaan seorang itu jadi Muslim. Ya belawe tu, belawe. orang Islam akan kejap dalam Islamnya dan imannya. Tiba-tiba pergi syok. Maka syok itulah menafi keadaan Muslim dia. Jadi menafi. Bila sebut kata mukmin, iman kena 100%. Tiba-tiba 50-50. 50-50 tu dia menafikan 100% dia tu. Sebab tu tak boleh jatuh selalu. Jatuh kufur. Wa'niyazubillah ni tadi. Allah, Allah, Allah. Tapi ada juga, tiada kufur jika hasil baginya waswas. Baca gitu sebenarnya kalau nak baca tu bukak dah. Waswas. Ada orang kita kecek waswah. Ya. Padahal, kalau nak baca semua kena waswah. Kalau nak baca atas jalan masdah kena waswasah. Kalau ni, satu masdah kena waswah. Waswas. Waswasah. Waswasah. Tapi boleh jadi. Waswasah. Ya baca tu pakai madi ke. Waswas. Tapi jangan sabit alih lah kalau nak baca pakai madi ke. Ni ada alih ni macam waswas. Waswah tu lah kan. Bahasa kita tu kan sini. Waswah. Waswah. Dah. Waswah nak semayah hengoh. Tapi orang ni pun tak asyik kumpul lagi. Waswah semayah tu mana? Allah. Oh. Kejut sebab orang tepi-tepi. Orang tepi nak takbir pun jadi kejut. Itu waswah waktu bisikan syaitan dalam hati. Waswah ni syaitan duk bisik. Okay. Tak susah lagi tu. Tekan sikit. Kah tu kah. Kah tu tekan sikit. Tak sabar lagi makhrak tu. Dia rasa mari tu. Tak benar. Habis yang bisik kau ak. Habis yang bisik kau bak. Berada. Kau boleh tipu Allah. Ya macam-macam lah. Sebenarnya bisik kau niat. Niat pun tak masuk lagi. Tak makan lagi. Tak kenal lagi saya. Sejenis. Nak sampai asmaya pun. Mari bisik lah saya tu. Tak rata lagi tu. Hak uduk tu tu. Tak rata air lagi tu. Allah. Masuk sampai pucat muka. Pasal tengok. Ada. Nyanyo tengok pula. Kita tengok nyanyo. Kita semua orang semua sudah dah. Dia duk musim kolah ni. Lepas tu dia tengok orang yang malu juga. Buat aku. Buat itu. Buat tak tengok orang. Buat orang tak dapat. Bucak muka. Bucak. Nyanyo itu. Oh Ismail yang sudah ada nak ambil waktu dah baru nak boleh. So Ismail ya bisikkan syaitan tu waswas tu. Maka hak tu masalah amalan di sini bisikkan bentuk akidah. Bentuk begini. Hak ni tak apa, hak ni tak apa. Yang mari teka-teka mari cucu-cucu mari je. Saya mendok dok cuwi-cuwi rasa mikir. Ha hak ni tiada kufur. Tiada jadi kufur. Tiada jatuh kufur. Jika hasil baginya bagi seorang itu. Hasil waswah. Tak jadi kufur. Cuba tengok lagu mana cara waswah ni. Maka taradud iyo. Waso ragu-ragu iyo. Waso berulang alik hati iyo. Pada iman. Pada iman. Ku ni iman ke dok? Aku ni mukmin dok. Tapi dia bukan berkekalan adalah hati dia. Dia mari start. Tak apa tu gila lagi. Hak pergi duk IR ni tetap jadi ikut dia. Hak tu pupuh hak tak ni. Tapi hak ni tak. Dia mari mikir. Siap aku. Nyanyo. Maka taradud ia seorang tu pada iman. Atau sonek. Sonek ni Tuhan. Tuhan yang menjadi. Jadi adakah Tuhan ada ke tidak? Ha, semaknanya itu. Jadi Tuhan ada ke tidak? Jadi Tuhan ada ke tidak? Ha, Tuhan ni ada ke tidak? Hanya mari. Ya. Ikan jadi sendiri yang alam ni. Tuhan ada ke tidak? Eh? Ada ke tidak? Eh? Hak tu main cuik bintik kepetet sementara waktu ya. Tapi lepas tu hilang pula. Belagu munjang. Oh, tak boleh. Tak untuk kamu je belawai lagi ya. Iman akidah dia tu menurut lawai. Tetes cuik. Tapi akidah dia tu lu siku balik. Orang ngaji lah. Orang ngaji. Bila dia mari pak. Tak ada kan. No tengok dalil ni. Ha, tu puak riad was-was tu. Tu alam ini. Tu, makhluk ini. Ha, ya balik. Ya siku balik. Ya mari pula. Eh, Tuhan jadikan semua. Pasal apa jadi Tuhan? Tuhan siapa menjadikan Tuhan? Ha, mari. Puak siku balik pula. Ah, kalau tu kan kodim do ta Samsung duk ngaji waktu. Puak wis, puak kelih ha, jadi sedar kelih. Jadi tu yo yang minta tentu. Mari berlaku benda tu tak apo. Ha, tak si kupu lagi kalau jatuh waswa. Maka taradu dia pada iman. Atau sonek. Sonek ni Tuhan yang pencipta tu lah. Yang menjadi tukang menjadikan makhluk ni. Iaitu Allah Ta'ala. Atau mendatang di dalam hatinya seorang tu. Mendatang. Yang syaitan. Mendatang oleh syaitan. Syaitan mendatangkan di dalam hatinya. Hati seorang tu. Mendatang bagi kekurangan. Bagi kekurangan. Ini kekurangan iman. Yang mendatangkan buat kekurangan iman. Atau maki. Jadi, atau perkataan yang keji. Maki, kecek ikut sin. Datang mengenai hati itu. Kekurangan iman dan perkataan yang keji-keji. Macam-macam. Oh, tu. Krok air ni, geno ni. Oh, macam ni. Nyotan lah, Ustaz. Islam kita. Oh, macam semaya ni kira-kira semua ni wajib untuk kita eh. Ha, ya mari. Kira-kira semua ni wajib untuk kita budak. Ha, tu. Kira wajib tak pok-pok tu ya. Pok arak saja ya. Tu yang widak kok eh. Ha, ya. Ya, tonton. Ha, tu yang yang mahal dalam hati ni. Setan ni ya. Bijak bak ni. Orang ngaji je boleh tepe. Bak ni ya bijak. Bak punya orang keliru ni bijak. Ha, tu. Kenapa tu dah? Dan padahal benci ia seorang tu. Benci bagi dimakian itu. Dimakian itu waswat dan taradud tadi tu. Ia benci. Hati ia bukan sedar. Ia merimak tu. Jadi hati ia. Tak ni. Tak nun. Apa nama ni? Nak tebek. Nak seten. Ha, yang mana? Saya tengok saya tergila abi ni. Ah, waktu itu dia mengingat dah. Jadi dia benci akan benda tu. Dia mengepek klik. Dia tak marifat. Dia mengepek setel tu. Dia tahu kata setel yang benci dia tu. Lepas tu dia benci akan dimakian itu. Akan sebagai benci yang sangat. Bukan redha. Bukan suka. Bukan rela dengan benda tu. Ah, tu. Bukan suka tak. Dan dia benci akan sebagai benci yang sangat. Ah, tu. Gila, nate gila sete. Nah, ya gitu. Gila semua. Tapi duduk lah hati lah. Lama duduk kecek sore tu, duduk semaya. Gila semua. Dia semaya pun dia berlapar agak. Ada hati tu, dia berci je tak mau. Geno kecek back tu. Ada lah hati ya. Kadang-kadang dia berkisah, kata yang tak mau lah. Geno dia fikir back tu. Tak baik. Ah, saya jangan itu. Ha. Ah, terima Allah. Tu, dia berci sebab sama ko hok ni tak ada hasilkan kufur dengan rupa ni. Hok tadi hok tu menjadi etikot pegengeh, ada tu hok ni di was-was. Satu ketika ya. Dan tiada kuasa ia seorang tu atas menolakkan akan dia akan was-was yang tersebut tadi tu. Jangan tolak tak leh. Jangan tolak dia campur ke. Allah Ta'ala izin ke dia. Saya tahu. Tuhan izin ke dia. Dia nak bisik pak jadi ke dia. Tuhan izin ke dia. Maka kita nak tolak tak leh benda ni. Tak leh. Oh, sebab tu ada. Oh. Miangilah siapa kuasa. Kalau buat amalan ke buat kuasa. Fatihah tu saja. Fatihah 5 minit. 10 minit. Bismillah. Bismillah. Bis. Sing. Makhrak ya kena. Bis. Bismillah. Kriak kita kriak ganti tengok. Ada seorang yang lewat tempat yang kau jumpa. Ya semaya tepi pak eh. Pada engkau. Ya semaya tepi. Masuk lesah di masjid. Lepas tu, ya tu tak ambil. Allah. Pada engkau hari. Pada engkau hari. Lalu kan. Pada tengok. Allah. Sejuk. Mana masa cerita solemun, enak. Gitu lalu. Hilal waswah dia pada hari itu. Karamat pada MK ni. Jadi kau hilal. Hilal waswah. Ini tak wujud tu gitu lah. Kita. Mana masa cerita solemun, enak. Nampak dia dulu. Allah. Orang lana semua ayah pun jadi tak boleh. Ganggu ayah. Hilal. Waswah jap pada hari itu. Waswah tu hangat tak begitu pun susah juga. Menyusah. Tapi nak tolak bahaya tu. Tapi sebab tu lah. Nak kali tu sunat kita baca Qul a'udzu birabbinnas, malikinnas, wa nasmayyak apa semua tu. Sengah pada surah yang akan menolakkan waswah tu. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ha leh. Waktu habis itu jaga-jaga lah. Habis. Dan tiada kuasa ia atas menolak akan dia akan suasana yang tersebut tu. Maka bahwasanya tiada ada atasnya atas seorang tu. Suatu tu. Maka bahawasanya ni ilat ni sebagai ilat bagi tiada kufur. Jika hasil baginya waswah. Tak kufur kalau hasil bagi dia waswah. Sebab apa? Maka bahawasanya. Jadi kerana bahawasanya. Tiada ada atasnya atas seorang tu. Suatu. Apa makna sini? Tulis betul tiada ada. Yakni. Tiada dikira. Atasnya akan suatu pun daripada dosa. Tiada dikira atasnya akan suatu pun daripada dosa. Tuhan tak kira suatu dosa pun atas dia. Tu orang yang berita ni tak dosa. Tuhan tak catat bukan tu. Siaplah kena catat dosa satu dah dengan sebab tilisan tu. Dah. Tak dikirakan atasnya suatu pun daripada dosa. Sebab apa tiada di atasnya suatu? Kerana waswas itu tiada tetap ia. Kerana waswas itu tiada tetap ia. Jadi tiada tetap ia dalam hati. Tak ada tetap oleh hati. Hak pasti tetap oleh hati sebagai etikot saat itu. Hak tu buat dikira. Ada waswas yang mari kejap dia. Sekejap masa dia. Perak hilang. Perak hilang. Tak tetap ia dalam hati kita sekali. Tak tetap ia waswah tak itu. Tak tetap. Hei, ada dah. Bila tak tetap juga, sebab tu lah. Allah Ta'ala tidak kira. Hak kira tu azam tu. Ia semua maratib kosaknya, ia kira hak kesuk tu. Maratibul qabdi khamsun hajisun zakaru fakotirun fahadisun nafsi fastami'ah. Yalihuhammun. Fa'azmun. Lepas pada tu azan. Ya martabak kosak leh hati terima. Itu dah lain. maratibul qabdi khamsun hadithun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihuham munfa'az mun kulluha rufi'a. Semua tu diangkatkan dosa kalau lisan mai tak dekat siwal akhir lain pada hak ni hak azal siwal akhir hak ni kira kalau azal tu kira azal nak kufur jadi azal nak kufur jatuh kufur tapi tu lisan mai tak apa lintas lisan saya maka waswas masuk dalam lintasan tu membawa kepada tak dikirakan tak dikira tu tak bagi kira dah lintas saya. Kalau tu kira lintas saya hati siap kita dosa lagi sendiri. Tengok tino pak lita. Tengok tu pak lita tu lita kat ni. Lita nak jimo, lita nak bertubuh, lita nak zina, lita nak tu nak ni Allah. Kalau kira lita saya dah siap. Hari-hari. Macam mana? Lita nak tu nak ni, nak tu nak ni dah. Ya, baik senyum. Nyalah dah. Ya, litas teh. Orang-orang litas teh betul tu mata ni jaga sikit. Mata. Yang duduk yang tengok rata. Jago-jago. Belum lagi peksa tu. Belum lagi peksa tu. Cara. Sengit-sengit daripada cara. Ia akan menetapkan ingatan kita. Jaga mata kita. Kau jalan ikhlas tu. Masuk dari kelas. Mata tak boleh tengok tina dah. Tengok. Kalau tengok tanah mata. Sebab apabila tengok tak satu tu. Kemungkinan Allah Ta'ala cabut ingat saya tu. Dengan sebab maksiat tu. Tu kek dah hak saya lah tu pun. Tu. Jadi sama-sama gitu. Lebih lagi mana crop air pula. Oh. Jaga semua. Ha? Siap lagi. Kau air tak boleh. Dia tak duduk. Tak duduk lama. Dia duduk dengan orang cuci semua. Ya, kau air. Tengok ingat sejuk orang ni. Lupa orang. Kerana setengah tu dia penuh maksiat. Kena jaga dia semua. Tengok tina pak ya di. Gi. Kita tahu kata Allah Ta'ala cabut ayat mana kita tak rasa. Tapi dia gi dah. So. Akhir-akhir tak ingat semua satu surah tu. Gi. Mata tu kena jaga. Jaga sikit. Orang tak bini lagi, orang jaga banyak lagi. Tapi orang yang bini dia, Allah Ta'ala merendahkan mata dia sendiri. Sebab Nabi jamin dia, fa'innahu aghasdulil basar. Dah. Lebih merendahkan mata dia. Orang bini tu, dia tengok tina dia, dia rasa biasa dah. Dia rasa ada suai dah. Tengok orang lain, dia rasa sama. Tawa habis lah. Tawa. Lepas tu. Tepat dah. Bukan suruh apa tu. Tapi dia dapat dah. Dapat dah Nabi Wayak. Nabi Wayak lah hadis tu. Habis itu. Nah, kena jaga tu yo. Litasir. Tak nak yang kata litasir Allah Ta'ala tak kira. Kalau tu yang kira nyanyo kita. Nyanyo kita litasir hati tu. Habis itu. Maka iaitu waswah tu. Daripada yang terlintas. Tengah daripada perkara yang terlintas. Jadi dalam hati. Waswah tu iaitu daripada yang terlintas. Jadi daripada perkara yang terlintas dalam hati. Tiada i'tiqad. Jadi bukan dikira sebagai pegangan. Maka itu. Tiada i'tiqad. Bukan dikira sebagai pegangan. Waswah tu. Maksud lintasan dia. Bukan i'tiqad. Bukan dikira sebagai pegangan. Kalau jadi kira sebagai pegangan, barulah dosa, barulah jatuh agama, barulah murtad. Tapi ini lintasan ini bukan dikira sebagai etikot. Tak sepenuhnya azam tak ni? Azam no, ini pegang sebagai pegangnya dia dah. Ada? Azam ni berterusan azam. Sebab kita nak poso itu. Ni azam nak poso. Jadi bagi tetap tu. Siapa esok? Hok kata nawaitu soma ghadin. Itu bukan niat tu. Sekadar tahap azam je. Tapi panggil nawaitu tu. Kecek gitu ya. Tapi hakikatnya ulama kata. Bukan niat lagi. Tapi diberi keuzuran. Maksud Allah poso-so ya. Tak no niat. Kepada azam. Esok nak poso. Kerana niat ni orang panggil. Apa nama? Qasdus syaitu muqtadinan bifa'li. Kena sekali. Dengan buat kena mulai. Tengok pajak pak. ha niat. Barulah mula. Ni tak ada buat lagi, tak ada puasa lagi tapi niat. Kalau tak panggil niat, panggil azam. Tu pun tak puas. Kita tak azam. Ha, tapi terus dah bila kita niat pak. Jadi terus sampai esok. Tak ada apa-apa lah. Dia panggil tetap dah azam tu. Tetap dalam hati. Adapun lintasan ni, ya. Ya tak jadi lagi. Tak jadi lagi. Iaitu daripada yang terlintas. Tiada etikat. Bukan dikira sebagai pegangan. Maka minta tolong ia. Bukan minta tulang tu. Minta tulang tu hanyi. Maka minta tolong ia. Ia seorang tu. Dengan Allah Ta'ala. Minta tolong dengan Allah. Minta tolong atas menolakkan akan dia akan waswah tu. Minta tolong dengan Tuhan lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari pak tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minzalik. A'udzubillahi minzalik. Wah, ha, habis lintasan tu. Minta tolong dia lah kerana benda tu tak tetap. Kalau mari lah gitu. Tu cara dia. Habis lah. Minta tolong akan dia, akan waswas tu. Sebab apa kena minta tolongnya? Kerana ia waswas saat ni tu. Kerana ia waswas tu. Daripada syaitan. Datang daripada gangguan syaitan. Datang dari bisikan syaitan. Waswas tu. Maka minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta berlindung daripada Allah Ta'ala. Boleh? Alhamdulillah boleh tahu. Ni pek dah orang mengaji. Pek dah orang mengaji dah. Kalau tak mengaji tak tahu. Atau. Banyak lagi. Hal ni masuk lagi tu. Atau engkar ia seorang tu. Engkar. Engkar. Tak percaya. Engkar ia. Apa nama. Engkar ni apa kita kata. Munafi, munafi dah tu. Bahasa Arab juga, munafi tu. Engkar tu, bahasa Arab, bahasa Melayu sikit ni ke apa? Meng tak percaya je. Oh, nampak Melayu juga. Oh. Melayu juga. Oh, meng tak percaya je. Tak ada apa, meng tak terima je. Nampak dengan. Maksud ada istilah yo ni tapi tak mari dia tak cerita mari. Apa eh? Gapo? Eh? Menidak. Menidak ni yang saya akan menafi sangat tak gigit mengingkar sangat. Menafi ni menidak. Tapi kalau ingkar ni dia lebih pada menidak lagi. Dia gigit menganggan. Anggan tu pun tak mau gigit tu. Kira rupa tu. Mengsah. Engkar ya, maklum dengan engkar. Tak engkarkan. Tak apalah pergi cari-cari. Dia tak mahu teka-teka yang mari. Teka-teka yang tak ada mari. Dia tak sel juga tu. Tu makna kelimah tu. Atau engkar ia. Ia seorang tu. Engkar akan suhbah Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Engkau akan suhbah. Apa akan suhbah? Akan keadaan jadi sahabat. Itu mana suhbah? Akan keadaan jadi sahabat bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bukan sahabat alim. Engkau tu jatuh murtad. Adapun engkar kesahabatan Sayyidina Umar, Usman Ali tak jatuh murtad. Sebab apa? Sebab Abu Bakar seorang ya, yang Allah Ta'ala sebutkan nama dari Quran. Dari Quran. Sebutkan akan Abu Bakar. Dari ayat apa? Surah? Apa tak ingat? Allah panggil ayatul ghadah. Ayat 2 yang masuk Abu Bakar dengan Nabi keluar daripada Mekah. Hadap hijrah kepada Madinah. Lepas tu dalam gua sur eh. Dalam gua sur tu. Tak ingat ayat tu. Apa? Iz akhrajahul ladhi nakafaru thaniyathnaini. Iz huma fil ghar. dan ingat ketika mengeluar Muhammad dan mengeluar akan Muhammad oleh orang yang kafir keluar dari Mekah. Ha, kata Nabi Muhammad waktu itu tu taniyasnai, orang yang kedua daripada dua orang. Maknanya dua orang lagi sekali. Siapa yang kedua tu? Seorang lagi tu siapa? Ijmak ulama kata seorang lagi tu kena kepada Abu Bakar. Ilhuma fil ghar, ketika kedua-dua itu dalam gua, gua sur. Betul Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Maka ulama ijmak kata maksud dengan orang hak sekali dengan Rasulullah itu ialah Abu Bakar. Bermaknanya Abu Bakar ni sahabat Nabi dengan yakin. Dan ijmak ulama. Maka bila engkarkan suhbah Abu Bakar, engkarkan ayat Quran. Itu jadi kufur. Ada seorang lain tak ada. Umar-umar gapa tu jadi tak sorai dengan lapar. Hei, tu dah. Maka kalau engkar lah, tak jatuh sampai tahap kufur lagi. Haram tu haram lah, tapi tak sampai ke tahap kufur. Tak sampai ke tahap kufur. Ada Abu Bakar sorai ni tak boleh. Tak boleh. Datuk ni tak boleh. Head up. Boleh eh? Kerana sahabat ia dengan Nafro'e, Abu Bakar. Syiah ni tak leh. Syiah mungkin dengan Abu Bakar ni. Abu Bakar. Syiah ni ikah. Laknat Abu Bakar. Yang murid Abu Bakar, bila murid Abu Bakar, murid siapa ke Aisyah, anak dia. Tengok-tengok macam-macam. Abu Bakar. Datuk kufur. Syiah jadi kufur ini. Ki ulama ahli sunnah wal jamaah mengkufurkan Syiah dengan sebab dia tengok daripadanya dia mengingkarkan kesahabatan Abu Bakar ni. Oh, jadi hal itu. Adapun Zaidiyah, Syiah Zaidiyah tak jadi kufur. Ki dia tak ingkarkan Abu Bakar. Dia kata, oh sahabat belaka tu Abu Bakar, Umar, Ali, Usman semua sahabat belaka. Sahabat belaka. Abu Bakar pun sahabat Nabi. Satu sahabat Nabi itu Usman. Sahabat aku. Cuma ni jadi Syiah sikit. Cuma bila Nabi mati, selayaknya jadi Ali lah dulu. Jadi khalifah. Tapi tak apalah Abu Bakar pun tak apalah. Tapi selayaknya Ali lah. Ha, itu. Ringan sikit Zaidiyah. Habis tu tak jadi tahap kufur Zaidiyah. Zaidiyah ya. Syiah Zaidiyah saja yang tak dikufurkan ulama. Lain pada tu jadi kufur. Kis. Melolokkan Abu Bakar ni. Tolok Abu Bakar. Zaidiyah. Banyak kereta Yaman-Yaman tu banyak Zaidiyah. Putih-putih tu dulu Zaidiyah aja tu. Tapi akhir-akhir Syiah ada sokong-sokong jadi kuat-kuat. Ha, tu ada jadi kuat-kuat jadi sekolah lain. Jadi imamiyah. Macam-macam lah. Kita ni yang ni. Oh Allah, Alhamdulillah. Nabi kasih semua. Tak ada dah sahabat Nabi kasih sekali. Jatuh ni. Lepas tu ulama ijma pula. Yang layak. Tengok tu masa bila Rasulullah meninggal dunia. Tinggal dunia apa? Siaplah sahabat semua. Kita nak pilih khalifah ni. Ganti Rasulullah ni. Balana nak tak pilih. Masa tu tak ada siapa dia yang ditekan tak? Bertikai tak masalah. Bakar. Makan dia. Makan dia. Jadi layak dah. Tak ada orang dah lebih layak pada Bakar masa tu. Jadi orang pak sebut pak. Ha, yelah dah. Ha, yelah dah. Lepas Bakar mati tu sorak pula. Sorak pula masa tu. Sorak pula. Pilih semua. Orang yang masuk dari calon pilih hair. Khalifah ni kena terdiri daripada 10 orang yang dikhabarkan dengan syurga. Mubashirun Nabi Jannah. Mubashirun Nabi Jannah. 10 orang yang Nabi apa 10 orang yang Nabi berita kata demon ni akan masuk syurga. Dalam masa hidup lagi Nabi wayak dah kata masuk syurga. Maka 10 orang ni masuk dalam gilir pok pilih. Orang lain, sahabat lain tak boleh masuk pilih. 10 ni je. Pilih lah 10 ni. Okay, saya ambil rumah. Tapi Abu Bakar ni tak boleh ijma ulama. Ijma ulama. Bila engkar Abu Bakar ni jatuh kufur. Atau engkar ia seorang tu akan risalah. Engkar akan risalah. akan keadaan jadi rasul atau risalah. Engkat ia akan risalah akan keadaan rasul. Salah seorang daripada rusun, salah seorang daripada rasul-rasul Allah Taala. Rasul mana? Rasul yang diijmokkan atas pesuruhnya. Rasul yang diijmokkan atas pesuruhnya. Yakni, betul atas pesuruh. Yakni, yang diijmok kata ia jadi pesuruh Allah. Yang diijmok kata ia jadi pesuruh Allah. Itu maksudnya, diijmok atas pesuruhnya. Nyo tu rojak kepada salah seorang tu lah. Engkat ia akan risalah akan kerasulan. Tidak apa. Akan kerasulan atau akan keadaan rasul. Bagi salah seorang daripada rasul-rasulnya diijmokkan atas pesuruhnya. Pesuruh salah seorang tu. Jadi ijmok kata ia tu jadi rasul. Kecik mudah-mudahan kata ulul azmi 5 tu cerak lah. 25 rasul tu. Satu rasul, ijmok. Ibrahim alaihissalam ijmok. Cerak itu sikit lah. Buat dah. Dia tengok alai dah ni. Tengok alai dah tak kan. Iyak-iyak malu. Lalu-lalu tak apa yang nak tak ada yang nak tu dia. Dia kata engkar akan salah seorang yang diijmokkan atas rasul. Nah Ibrahim ni bukan rasul. Ulama ijmok dah kata Ibrahim tu Rasulullah. Rasul. Musa alaihissalam Rasulullah. Hey, Musa ni bukan rasul ni. Engkarkan salah seorang. Yang kata semua, seorang pun sudah jadi lah. Kalau engkarkan semua, tak nak kecek lalu dah. Tak nak kecek lah. Habis. Ya lah. Hak ijmok. Atau engkar ia akan nubuah. Ha ni berarti kira dua ni sama je. Sekiranya kalau engkar nubuah ni, dia berkira dah. Lazim dah tu. Atau engkar ia seorang tu akan nubuah, akan kenabian atau keadaan nabi. Salah seorang daripada ambiya. Salah seorang daripada nabi-nabi Allah Ta'ala. Nabi Tuhan tu banyak. Nabi yang Allah Ta'ala letakkan tu banyak. Tapi kita diengkatkan seorang daripada tu. Jatuh murtad juga. Tapi nabi mana eh? Sifat. Ambiya yang dinas atas mereka itu di dalam Quran yang mulia. Ambiya yang dinaskan, yang disebutkan dengan tentu atas mereka itu. Mereka itu ambiya. Disebutkan dengan jalan tentu atas mereka itu. Mereka itu ambiya itu disebutkan dengan tentu dinas di dalam Quran yang mulia. Nabi-nabi yang sebut Al-Quran. Nabi Yaakob. Yalah, lepas tu Rasul juga lagi Nabi. Sama ya. Nabi Yaakob. Nabi Harun. Nabi Harun. Tu yang sebut. Harun. Mana ayat mana Harun? Harun. Mana ayat Harun? Cukup. Tak ada lah. Tak ingat apa pun. Ingat apa yang kita. Cukup ni dia ingat dia. Cukup ni. Tak nama Harun. Sebut dengan cara Nas. Akhuka bukan Nas. Akhuka tu bukan lafana lagi. Sebut lafah Harun betul-betul. Itu lafah Nas. Semua tu ialah tu. Ya semua ya ayat tilka hujjatuna tu. Ayat tilka hujjatuna tu hak tu sebut nama Nabi banyak lah. Ayat aku apa tak ingat lah. Ya sa'ili. Tak ingat saya apa? Bisil kerahut jatuna minhum sama niyatun. Tak ada syair tu lah, orang kata nabi-nabi tu. Allah tak lagi. Apa lagi? Tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di asri min ba'di asri min ba'di asri. Tanya lama tak nak ayah ni saya nak ya cik lah cik apa apa tu kau eh وإلى مدين أخاهم شعيبا سورة أعراف رأينا لمدة وإلى مدين أخاهم شعيبا كبتك أي في تلك حجتنا تلك حجتنا آيات لباب راتو سبنا منا بفنو دعه ترى Nabi Al-Anbiya apa belum pada tu kita mengaji akhiratun najin tu akhiratun najin subuh mata tu kita ngapa dekat tu halu ingat lagi masa duk ngaji pasal apa fitin kahut jatuna tu ngapa syekh tu tapi lo ni lamor ha ada nik tu dah cuba tekan ni fitilka hujjatuna minhum sama dia tu. Artinya naik. Artinya mari, kali ini, kalau dia boleh balok tu, dia boleh pergi. Minhum sama dia tu, min ba'di asri wa yahwa. Min ba'di asri wa yabqa. Min ba'di asri wa yabqa wahidu wa hum. Ibrahim. Fik lah Nafik, kamu. Tak boleh gini benda ni. Tak apa. Ayat kau. Tak naik. Fi tilka hujjatuna. Fi tilka. Kau mana pula. Ya Allah ya. Ya nak tu tak boleh. Jatuna. Minhum sama niyatun dari ayat tilka hujjatuna aku yang sebut lapai orang itu nah saya kalau ingat ayat tu ingat lapai orang ya Allah mana kau mana ni tengok mana. Allah pula. Ayat lirik kajian ni. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. So, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ايوه بني ابي اجد ايات تلك حجتنا ايات دلالته سبوا فوقه فاتو dalam syair tu, kalau kita ingat syair tu, sekali ingat ayat tu, ingat ayat ni, dan ingat syair ni, akan ingat cukup 25. Habis. Tak ingat tu. Nabi. Tak main. Boleh ke kita Usuluddin ada sebut syair ni? Kita Usuluddin ada sebut syair ni. Kalau ingat, butung lah. Butung. Ibrahim ulu apa? Ishaq wa Yaqub Ibrahim ulu tu. Wa'ailah. Tak apa-apa lah baca-baca cerita. Ha tu dia. Mak tengoklah. Atau yang kata yang diijmakkan salah satu yang dinas ke atas mereka itu dalam Quran yang mulia. Dinas lagu mana? Dinas tu ditentu tu dengan disebutkan namanya, nama salah seorang dari anbiya tu disebut atas jalan yang soreh, atas jalan yang terang, nyato, sebut terang-terang. Tu ayat tadi, ayat tilka hujjatuna, sebut soreh, nyato, terang. Tu seperti Adam Idris Nuh tu lah. Tu terang. Lagi yang diijmokkan, lagi Nabi yang diijmokkan atas nubuahnya, atas jadi Nabi nyo salah seorang tadi tu. Tak domen molek lah dah. Tu. Adapun mereka yang tidak ijmok, maka tak apa kita engkar tu tak jatuh jadi kufur. Tulis sikit betul mereka yang tidak diijmok. Masa Allah yang diijmokkan tadi. Jadi ijmokkan atas nubuah. Nubuah ni kenabian ataupun jadi Nabi. Jadi ijmokkan atas jadi Nabi nyo salah seorang. Semua ulama ijmok dah kata demo ni Nabi. Tiba-tiba kita pergi engkar tu, buat jadi kufur kita. Tulis betul ijmok. Adapun mereka yang tidak diijmokkan keadaan nabinya, mereka yang tidak diijmokkan keadaan nabinya, maka tidak kufur dengan sebab engkarkannya. Maka tidak kufur dengan sebab engkarkannya. Seperti Luqman, Uzair, Uzair. Waqalatil Yahudu, Uzair ibn Allah. Uzair. Sebut suara juga, tapi ulama dia jadi kilah. Nabi kedok. Ha, tak ada ijmok dah atas dia. Kita engkar dia tak ada apa. Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi. Luqman. Ha, tu. Wa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman tu yang sebut suara. Tapi, ikilah. Dia ni boleh ke kodak orang soleh ke dia Nabi. Dia kilah. Maka kilah tu, kalau kita engkar dia tu tak jadi kufur kita. Ada pun hak ijmok. Tak boleh. Hak ilang orang yang ijmok. Siapa lagi? Zulqarnain. Ya, Zulqarnain tu. Zulqarnain. Yalah juga. Ya lagi. Zulqarnain. Ha, suara juga tu. Qalu ya Zulqarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ha, puak-puak lapuk ahli negeri tu. Zulqarnain tu lah pagal Ya'juj Ma'juj tu. Loning dia pun tu. Dia pun kawan-kawan saya Turki ni. Antara tu bukit tu. Bukit di sana tu Ya'juj Ma'juj. Lepas tu sekat dengan pagal dinding besi oleh Zulqarnain. Sampai hari kiamat dia akan keluar lagi. Duk di sana. Duk bucu mana tahu lah. Dari atas dunia ni. Dia ada satu bucu bukit. Ya'juj Ma'juj sahaja lah ni. Telur tak kira lah pokoknya. Orang bukan menatak orang. Ibu Makjud ni orang. Nama tu ibu buah Ibu Makjud ni suka dengan menatak apa. Orang tapi orang yang jadi rupa dia tu. Muka pun jadi. Ha, ada sebutlah kitab apa nama. Adalah kitab. Ashratu Sa'ah. Tu Ayali Sikir. Ayali Sikir. Dia buat kitab satu. Tapi orang lah. Orang yang biasa ni. Tapi yang ni Allah tubik maripak tu kak. Tapi kecek pair dia orang tak pair. Orang put you kecek tu orang tak nak pair. Kata you yang kecek pair. Bahasa dia lurah dia tu pelat. Tapi ngaruk pun ni ngaruk. Kalau masuk pak tu kan mak. Ni nak kemak esok ni dia mari. Kalau ni duk gali ni dia pagar tu kita. Agak Zulqarnain itu atuni zubral hadis, dia suruh ahli ahli negeri itu datangkan apa timah datang dengan besi mari dia tuai tubung otak jadi pagar sekat antara negeri pok tu dengan sana le luar pok tu duk pisah nak tubik lah ni dia usaha nak keluar dia nak naik ke atas tak leh sini tapi duk gali di bawah. Ini pagar. Ya, pagar tu ni. Duk gali dia bawah. Gali tanah. Nak pergi temukuk ni. Duk gali tiap-tiap hari. Tiap hari. Ulama sebut lagi kitab tafsir kat dia. Cuba saya ingatlah Suratul Kahfi. Duk gali hari. Bila hari, jauh di pagi tu baik orang gali-gali, gelak, dekat dengan siapa, tak ada sikit, tak ada kubur lah. Gelak. Tu saya kata dia gelak. Lepas tu, ketua yang kata, badai lu, esok pula. Esok pula. Kelik esok hari, takdir tu eh, kamu kelik tanah tu. Waktu kali tu, kamu jadi gerung oleh tutup tanah. Kamu, kamu tengok. Eh, banyak weh. Mula. Gerung. Gali lah. Bila nak sudah dekat ni, gelak weh. Okay. Duk back tu hari-hari lah ni. Lepas tu, siapa hari kiamat esok, takdir tu eh, Allah Ta'ala ilham ke dalam hati ketua tu. Bila siapa gelak dah. Sikit lagi ha. Jangan-jangan tak apa. Sikit lagi. Sikit lagi ha. Sikit lagi ha. Sikit lagi. Kerum tu baik. Siap lah ni. Nah, mari lah. Alamak kiamat. Makjub, makjub. Lepas tu dah. Bani. Ini Zulkarnain yang nak oyak tu. Zulkarnain. Tu ya. Maka Zulkarnain tu jadi kilah pula. Wah, kazal lah. Mak pada malam ni kita engkar dia pun tak ada puput sebab engkar dia tak. Hotline tu tak boleh. Uzit, apa yang lagi? Dan ni tu Nabi dah. Nabi. Tapi ijmuk tak tahu lah tu. Ijmuk. Bani daripada kalangan Bani Israel. Nabi yang Bani Israel. Danian. Nabi Danian. Tapi kubur dia sekadar riah tu dia mahu pergi. Tengah kata, bukan dia situ. Nama orang yang soleh juga, nama Danian juga. Tapi bila dia mati pak, orang kampung jadi keliru. Ni Danian mana ni? Takut Nabi ke? Tak ingat weh. Tapi bila cik di segi sejarah, Nabi Danian tak ada persoalan lalu gitu. Kalau tu jadi kilah gitu. Kubur pun jadi kilah pula gitu. Tapi takut lah tu orang ya. Saya ingat lah. Dan niat tu pun Nabi juga. Shit. Nabi shit lah. Nabi shit lah. Ada suhuf lah. Dapat suhuf shit. Nabi shit. Alayhi salam. Nabi juga tu. Fadid. Alhamdulillah. Ahsan saya. Nabi Khadid. Itu kilah. Kilah ulama. Habis itu. Banyak lagi lah. Itu katakanlah. Maka demo tu tak apa kalau kita ingkat pun. Tak sampai ke tahap kufur lah. Itu pun kilah pula. Kau ini ada dok gila ni. Mati ke dia hidup tu kilah pula ulama. Pula kita. Sehingga ulama kata, tak ada dah. Mati dah. Kau dah berjumpa tu roh saja. Macam-macam. Tapi sehingga kata, tak mati lagi. Kau temu tu tuai dengan roh. Tubuh dia, dia tak mati lagi. Kilah pula situ. Ulama. Nabi Khadir sendiri. Tapi kebanyakan ulama kata, tak mati lagi lah. Kau dah jumpa tu tuai yang sendiri. Khadir alaihi salam. Habis. Atau engkat ia akan satu huruf yang diijmukkan atasnya. Engkat ia seorang tu akan satu huruf. Huruf yang diijmukkan atasnya atas huruf tu. Huruf daripada Quran. Sifat bagi huruf tu. Huruf yang adalah ia daripada Quran. Huruf Quran. Ulama ijmuk kata, ni huruf Quran ni. Tiba-tiba ia engkat. Dia kata bukan huruf Quran. Dah ni. Maka, jadi kufur. Ada. Banyaklah huruf Quran. Semua huruf tu ada. Tapi ada huruf tak ijmak. Malik yaumiddin. Ma tu alif tu. Ada ke tak tu? Hafah kata ada. Sabit. Ma ada kena ada. Tak baca hak tu tak sah. Fatihah. Isbatan. Kok satu lagi warah kita tak ingat lah. Kata maliki tu tak ada isbat ke alif tu. Tu dia bersabitkan mula. Berarti huruf tu hilah. Tak ada ijmuk. Adapun huruf ijmuk kebiasaan ramah-ramah banyak ke tu. Hak tu ijmuk ulama. Kita kata huruf ni tak ada lekor eh. Engkar lagu tu jatuh murtad. Wa niyazubillah min zalik. atau menambah ia seorang akan satu huruf padanya pada Quran. Ditambah huruf pada Quran. Huruf yang diijmakkan atas nafinya, atas tiadanya, tiada huruf tu. Kalau atas nafinya, atas bukannya, bukan huruf tu. Nafi dan bukan daripadanya, daripada Quran. Tak boleh, tak boleh. Nafi sini dengan mana? Bukanlah senin. Jadi, engkar menambahkan satu huruf pada Quran. Huruf yang diijmakkan. Ulama sudah ijmak dah. Atas nafinya, atas bukannya, nyo huruf tu. Nafi dan bukan daripadanya, daripada Quran. Huruf ni bukan Quran ni. Tapi kita tambah. Tambah dengan sebab. Tambah dengan sengaja dan ikut kata. Asalnya bukan aku nak sengaja semata nak tambah. Hati-hati. Adapun tambah dengan jalan tersalah tak apa. Lagu mana? Dia baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Ah, tak ada alih tiba-tiba. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi buat alih juga dia. Tambah alih gizi. Apa? Maliki yau. Jadi buah ya wakpo. Tak ada ya situ. Jadi ki yau mitrin. Jadi buah ya. Ditambah dengan rupa tu ya orang panggil. Tak apa. Tak sampai ke tahap rupa. Tapi kalau semata-semata dia baca itu. Teka dia baca dia ikut kata. Ya ni ni asal tak ada aku sengaja tambah ya. Ha, ya tu. Ulama ijmak dah kata tak ada ya. Aku nak tambah ikut gua. Jadi. Cuma pesetu tu jatuh. Adapun sengaja ditambah itu. Ahok tu. Kue tak ada rasa polis makmum tu kan. No, Datuk ni baca ni ni. Oh, ni ni bukan mak. Sini jadi kena tambah mak. Nah, jadi huruf mak. Baik. Itu. Maliki yau. Yau. Yau. Yang gitu. Sebabnya. Allah, terima kasih. Kita kata hama kohok tu jadi dengan sebab ditambah saat itulah. Padahal hadis kena tu. Padahal ia seorang tu etikot. Pegang dalam hati bahwasanya satu huruf yang ditambah itu daripada Quran. Ya dah. Etikot bahwasanya huruf yang ditambah itu Quran. Kok ni Quran dah ni, Quran dah ni. Etikot lagu tu. Padahal ulama ijmak dah kata bukan. Dia ilamah ke? Jadi. Alham. Ladies, tapi masa Allah mati, nyalah ke tu? Ijmak kata lah mati, tiba-tiba kita buha dengan dia. Alhamdulillah. Oh, tu semua tu dah. Alham. Hakeza. Ha tu dia. Batu apa lagi? Ha tu maka ya etika kata itu huruf ya tambah tu daripada Quran. Atau mendustuk rupanya tu. Kak tu dulu. Ha tengok wale roal ni. Ha hubung semula atau mendustuk ia akan satu rasul daripada segala rusul atau satu nabi daripada segala anbiya alaihi musallatu wassalam. Atau mengurang ia akan keduanya pada kejadiannya dan pada perangainya atau pada bangsanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا وأرزاقا واسعة وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمن شيخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن ظلمناها وأسأنا إلى وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.